Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya muliakan dan saya hormati orang tua saya dan orang tua anak-anak muda kita, Bapak Mubarok selaku Ketua Pengurus Harian Masjid Istiqlal, yang mudah-mudahan amin selalu dalam limpahan rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Karena bagaimanapun posisi beliau sangat penting sekali khususnya bagi umat Islam di Indonesia saat ini. Dan kepada Khuna Raisul Jalsa, moderator, mudah-mudahan kita bisa memberikan manfaat amin kepada umat lewat ilmu yang sedikit ini. Amin. Allahumma anfa'na bima'alamtana, wa'alimna ma'yanfa'una, wa'rzuqna uluman tanfa'una, fid din, wa dunya, wal'akhirah. Seorang penulis barat terkemuka mengatakan barat sudah mati. Karena Barat telah kehilangan orientasi kehidupannya. Secara sains mereka maju, secara teknologi mereka maju. Tapi mereka tidak bisa stop narkoba, tidak bisa stop free sex, tidak bisa stop bahkan pembantaian kemanusiaan. Jadi kalau dilihat dari standar pepatah saja belum kembali kepada Al-Quran, innamal umamu akhlaqun idza bakiyat idza dhahabat akhlaquhum dhahabu akhlaquhum dhahabu. Satu bangsa itu diukur peradaban dan kemajuannya dari akhlak. Jadi kalau akhlaknya hilang, maka hilang pula bangsa tersebut. Disorientasi barat kira-kira digambarkan oleh barat sendiri begini. Orang-orang Islam yang berkiblat ke barat dalam mencari nilai-nilai keselamatan hidup ini, barangkali seperti orang yang antri untuk beli karcis agar bisa naik ke kapal karam. Dari sisi akhlak tentunya dan peradaban. Tapi alhamdulillah sekarang di Amerika, tadi kan jumlah umat Islam di Indonesia ini turun. Kalau di Amerika sudah 20 juta lebih. Dan neck to neck perkembangan Islam di Perancis dan Inggris juga sangat besar. Berbeda dengan Mozambik yang dulunya 99% Islam, sekarang 95% non-Islam. Jadi ada yang memang paradoks kelihatan. Di negara-negara yang pintar pada berbondong-bondong masuk Islam, yang kurang intelektualnya malah agak berkurang. Makanya di Indonesia ini sudah warning tadi beliau, Pak Kiai menyampaikan penurunan kita sudah berapa persen tadi datanya, 1,4 ya. Bisa jadi lebih dari itu. Ya dari Islam convert tuh kepada ke kafir, itu belum yang dikafirkan dari dalam ya. Kalau plus dikafirkan yang dari dalam mungkin tambah banyak lagi. Baik. Ada yang menarik, tidak ada yang bisa menduga peradaban Persia yang seperti Amerika sekarang dan peradaban Romawi yang seperti Eropa sekarang adalah dua negara dikuasa di mana ketika Islam ada ini yang paling dominan di muka bumi. Tapi dua-duanya runtuh. Dan tidak ada yang bisa membayangkan dari sebuah negeri yang tandus di Jazirah Arab itu tiba-tiba lahir sebuah peradaban baru di muka bumi ini. Bahkan sampai 2/3 dunia hanya dalam tempo yang tidak sampai 100 tahun. Tidak sampai satu abad. Hanya di zaman Umar bin Khattab saja. Kemudian menguasai 2/3 dunia. Padahal dunia pada masa itu mungkin sama seperti sekarang. Pada kegelapannya. Walaupun mereka merasa beragama. Kemudian Allah berkehendak menurunkan penyelamat manusia dari kehidupannya yang membahayakan. Sudah urgent Allah kirim ke muka bumi seseorang yang harus menuntun manusia yang sudah disorientasi kehidupannya. Sudah berbondong-bondong menuju jurang kerugian. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bisabar. Jadi dari sudut pandang era pada masa itu, kalau saya melihatnya dari surah Al-Asr, ya memang Allah berkehendak untuk menyelamatkan manusia dari kebrutalan nilai-nilai yang mereka anut. Apa yang mereka lakukan sudah di luar batas nalar normal manusia biasa. Bukan cuma yang terjadi di tanah Arab saat itu. Wa'dul banat, mereka malu punya anak perempuan. Tapi sekarang yang dibunuh bukan cuma anak perempuan, laki-laki dan perempuan. Di zaman Fir'aun yang dibunuh cuma anak laki-laki. Tapi sekarang yang dibunuh laki dan perempuan. Bahkan mulai dari dalam perut sudah dibunuh. Atas nama ilmu pengetahuan. Atas nama kemajuan teknologi yang orang sudah berkiblat ke sana. Dulu di zaman Nabi Lut memang ada gay, ada homoseks, ada lesbian. Sekarang lebih parah. Ada transgender, ada biseks. Dan minta disahkan lewat rancangan undang-undang di Indonesia ini. Jadi manusia sudah kehilangan arah. Bahkan kemarin, baru-baru ini maksud saya, di bundaran Hotel Indonesia ada demonstrasi menuntut adanya jenis kelamin ketiga, the third gender. Dan celakanya ketika saya mengikuti rapat dengar pendapat di DPR, mayoritas ormas Islam perempuan mendukung rancangan undang-undang ini. Justru kami dari organisasi laki-laki yang diprotes. Anda ini karena pro apa ya? Bias gender. Mereka bahkan menjungkirbalikkan tafsir-tafsir Al-Qur'an dan mengatakan bahwa tidak ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan menikah itu harus dengan lawan jenis. Yang ada hanya cuma kata azwaj atau zauj, berpasangan. Karena manusia terlahir itu sebetulnya bebas untuk memilih dengan siapa dia berpasangan. Tidak ada kata laki-laki harus menikah dengan perempuan di dalam Al-Quran. Dan ini guru besar yang berbicara. Ahli tafsir Al-Quran katanya. Manusia kalau sudah menempatkan Quran di belakang, didorongnya ke neraka. Kalau sudah menempatkan Quran di depan, baru dibawanya ke surga. Nah, pada hari ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya, dengan Al-Quran ini. Baik. Mungkin supaya agak fluktuatif contohnya, kadang ke contoh awam, kadang ke contoh intelektual juga untuk keselamatan kehidupan ini. Misalnya tadi saya katakan orang kalau sudah lupa dengan penciptanya, orang kalau sudah dikaburkan tentang kitab sucinya, maka Allah akan bikin lupa dia. Ya. Karena dia lupa sama Allah, maka Allah bikin dia lupa. Bahkan lupa sama kelaminnya sendiri. Ya. Kan ada yang mengatakan begini, saya ini sebetulnya feminin yang terperangkap dalam tubuh maskulin gitu. Jungkir balik gak ini, Bu? Kalau ada di antara kita yang menolak cara berpikir itu, dianggap kita yang tidak normal saat ini. Jadi udah gak jelas siapa yang normal kalau gitu. Anda kenapa dikatakan perempuan? Hanya gara-gara stigma. Stigma karena Anda punya vagina, Anda disebut perempuan. Dan Anda kenapa dikatakan laki-laki, itu juga stigma budaya. Karena gara-gara Anda punya penis. Sekarang boleh ganti. Transgender. Sudah jungkir balik. Emang udah dekat kiamat saat ini. Ya. Coba lihat. Siapa pembantai kemanusiaan, tapi siapa yang kemudian dinistakan? Ini sudah akhir zaman memang. Sahabat bertanya, pada masa di mana kita dalam akhir zaman dipenuh keraguan ini, kita tidak tahu siapa yang benar. Lalu pada saat kebingungan seperti itu kira-kira, apa yang harus kami lakukan agar kami selamat dalam jalan kebenaran? Lihat kemana arah anak panah ditujukan, di situ ada kebenaran. Ini maksudnya bahwa di akhir zaman orang-orang berpegang kepada agama yang lurus kadang-kadang dituduh sebagai fundamentalis, radikalis. Karena apa yang disebut dengan moderat biasanya harus sesuai dengan barat. Padahal walan tardha angkel yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatah. Enggak ada Islam Indonesia, Islam Arab, Islam inklusif, Islam. Semua kata setelah Islam itu mereduksi makna Islam itu sendiri. Nah, ini saya katakan contoh yang juga agak rumit belakangan ini. Agar kita terselamatkan dan melihat segala sesuatunya menjadi jernih dengan nilai-nilai Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena materinya dikasih yang ini memang ya terpaksa nyeruduk apa adanya. Gak apa-apa ya Pak ya.